Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال ولا شفاعة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan tidak ada syafaat, yaitu orang-orang Jahmiyah juga mengingkari syafaat. Kadzalika ankaru syafa'ata, demikian pula mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari syafaat. Asy-syafa'atu tsabitatun bil kitabi was sunnati. Syafa'at ditetapkan berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Asy-syafa'atul manfiyatu fil Qur'ani innama hiya 'anil kuffari. Syafa'at yang ditiadakan di dalam Al-Quran adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Amma an mudnibi hadhil ummati an ahlil kabairi fasyafa'atu fihim sabitatun. Adapun syafaat bagi para pelaku dosa dari kalangan umat ini dan syafaat bagi para pelaku dosa besar, syafaat bagi mereka ditetapkan. Fanafiyuha min dalalatil mu'tazilati wal khawariji الذين يقولون الإيمان قول وعمل ولكنهم يرون أن المسلم يخرج من الإيمان بارتكاب الكبيرة. Maka peniadaan syafaat yang ditetapkan tersebut termasuk di antara kesesatan-kesesatan orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan bahwa iman mencakup ucapan dan amalan, akan tetapi mereka berpandangan bahwasanya seorang muslim keluar dari keimanan disebabkan karena melakukan dosa besar. Li'anna al-amala 'indahum la yatajazza'u. Karena amalan menurut mereka orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij tidak terbagi-bagi. Wa ghulatul murji'ati yarawna anna al-imana la yazidu wa la yanqusu li'annahu la yatajazza'u wa laysa al-amalu min al-imani. Sedangkan orang-orang murji'ah ekstrim, mereka berpandangan bahwasanya keimanan tidaklah bertambah dan tidak berkurang. Karena iman tidak terbagi-bagi, dan amal bukan bagian dari iman. Wa murji'atul fuqaha'i yaquluna al-imanu la yazidu wa la yankusu. Al-imanu indahum huwa tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wa la yazidu wa la yankusu. Wal amalu indahum laysa minal imani. Sementara orang-orang murji'atul fuqaha, mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman menurut mereka, orang-orang murji'atul fuqaha, adalah pembenaran dengan kalbu dan ucapan dengan lisan. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan amal menurut mereka, orang-orang murji'atul fuqaha, bukan bagian dari iman. Sekedar mengingatkan bahwasanya menurut orang-orang murji'ah, bahwa amal bukan bagian dari iman. Jadi setiap orang yang tidak memasukkan amal ke dalam iman, mereka adalah orang-orang murji'ah. Dan murji'ah bermacam-macam. Ada murji'ah ekstrim, ada murji'atul fuqaha. Wa 'indal khawariji wal mu'tazilati murtakibul kabirati yakhruju minal imani li'annal imana la yaqbalu ziyadatan wala naqsan. Dan menurut orang-orang khawarij dan mu'tazilah, pelaku dosa besar keluar dari keimanan, yaitu tidak lagi beriman. Karena iman menurut mereka tidak menerima penambahan dan pengurangan. Wa yadkhulu fil kufri 'indal khawariji. Dan pelaku dosa besar masuk ke dalam kekafiran menurut orang-orang khawarij. Jadi menurut orang-orang khawarij, ketika seorang muslim terjatuh ke dalam dosa besar, dia kafir. Wa 'indal mu'tazilati yakunu fi manzilatin bainal manzilataini fid dunya fala yuqalu lahu kafirun wala muslimun walahu ahkamul muslimina fid dunya. Dan menurut orang-orang mu'tazilah, pelaku dosa besar berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan di dunia. Tidak dikatakan kepadanya kafir, tidak pula muslim. Dan ia dihukumi dengan hukum kaum muslimin di dunia. Jadi menurut orang-orang mu'tazilah, ketika seorang muslim terjatuh ke dalam dosa besar, maka ia tidak lagi muslim mukmin, tapi juga tidak kafir. Ia berada di antara keimanan dan kekafiran. Tapi ia dihukumi sebagaimana kaum muslimin di dunia. Amma fil akhirati fayashtarikuna ma'al khawariji fil hukmi ala man dakhala an-nara min ahlil kaba'iri annahu la yakhruju minha abadal abidina. Adapun di akhirat, mereka orang-orang Mu'tazilah berserikat dengan orang-orang Khawarij dalam menghukumi orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan para pelaku dosa besar, bahwa ia tidak keluar dari neraka selama-lamanya. Wala tuqbalu fihim syafa'atus syafi'ina, dan tidak diterima pada mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Jadi menurut Mu'tazilah dan Khawarij, pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam neraka, tidak akan keluar darinya. Wal Qur'anu dalla ala anna hunaka syafa'atan. Padahal Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya di sana ada syafa'at. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapapun yang Allah kehendaki dan ridai. Hunakastithna'un. Di sana ada pengecualian. Wal mustathnauna humul mustahiquna lisyafa'ati min ahli tauhidi wa imirtakabul kaba'ira wa dakhalun nara bikaba'irihim. Dan orang-orang yang dikecualikan dalam dua ayat tersebut, merekalah yang berhak mendapatkan syafaat, yaitu dari kalangan ahli tauhid, meskipun mereka melakukan dosa besar dan masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa besar mereka. Fa innahum yastahiquna asy-syafa'ata minal anbiya'i wa minal malaikati wa minal mu'minina thumma ba'da dzalika rahmatu arhamir rahimin. Maka sungguh mereka, para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka tersebut, mereka berhak mendapatkan syafaat dari para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya rahmah dari yang paling maha penyayang, yaitu Allah Ta'ala. كما ورد في الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار ومن كان في قلبه مثقال شعيرة ومن كان في قلبه مثقال حبة خردل ومن كان عنده من الخير والإيمان أدنى من مثقال ذرة. Sebagaimana datang di dalam hadis-hadis yang mutawatir bahwasanya akan keluar dari neraka orang yang di dalam kalbunya terdapat seberat satu dinar keimanan dan orang yang di dalam kalbunya terdapat seberat setengah dinar keimanan dan orang yang di dalam kalbunya terdapat seberat biji gandum keimanan dan orang yang di dalam kalbunya terdapat seberat biji khardal semisal biji beras keimanan dan orang yang padanya terdapat kebaikan dan keimanan yang lebih sedikit dari seberat semut kecil. Fattauhidu yanfa'u ashabahu. Maka tauhid bermanfaat bagi pemiliknya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawahnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. فَمَنْ مَاتَ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَالِصًا مُسْتَيْقِنًا بِهَذَا التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ. Maka barang siapa meninggal di atas mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan yakin terhadap tauhid ini, maka ia pasti akan keluar dari neraka. Walakinil mu'tazilatu wal khawariju wal rawafidu qabbahahumullahu yarawna anna man dakhala an-nara la yakhruju minha. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah Rafidah, semoga Allah memperburuk mereka, mereka berpandangan bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka tidak keluar darinya. لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَتَبَعَّدُ عِنْدَهُمْ. Karena iman tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak terbagi-bagi menurut mereka. Orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah Rafidah. وعند أهل السنة الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, iman terdiri dari 70 dan sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal imanu yazibu bil a'mali salihati wa yankusu bil ma'asi. Yankusu wa yankusu hatta yasila ila adna min mithqali dzarratin. Dan iman bertambah dengan amalan-amalan saleh dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Iman bisa berkurang dan berkurang hingga sampai pada tingkatan lebih kecil, lebih sedikit dari seberat semut kecil. Wayazidu, wayazidu, wayazidu bil a'mali salihati hatta yakuna amsalal jibali. Dan iman bisa bertambah, bertambah dan bertambah dengan amalan-amalan saleh hingga menjadi seperti gunung-gunung. Walihada adillatun minal kitabi wassunnati. Dan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah menunjukkan hal ini. Qala Allah Ta'ala, fa'ammal ladhina amanu fazadathum imana liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman, ayat-ayat Al-Quran menambah keimanan mereka agar bertambah keimanan mereka. Hada madhabu ahli sunnati wal jama'ati. Inilah madhab ahli sunnah wal jama'ah. Ammal khawarij wal mu'tazilatu fabina'an ala usulihimul fasidati ankaru syafa'ata fi ahli al-kabairi min hadhihil ummati wa khalafu bidhalika nususal qur'ani wassunnati wa ijma'as sahabati ridwanullahi alaihim idh sahabatu lam yakhtalifu fi dhalika. Adapun orang-orang khawarij dan mu'tazilah berdasarkan landasan-landasan mereka yang rusak, mereka mengingkari syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umat ini, dan mereka menyelisihi dengannya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para sahabah ridwanullahi alaihim, karena para sahabat tidak berbeda pendapat tentang penetapan syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kalangan ahlut tauhid. Qala rahimahullahu wal jannatu wan naru lam yukhlaqa. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara keyakinan orang-orang Jahmiyah adalah dan surga dan neraka belum diciptakan. Ya'ni annal mu'tazilata dullala yaquluna innal jannata wan nara lam yukhlaqa wa innama yukhlaqani yawmal qiyamati. Yaitu bahwasanya orang-orang Mu'tazilah yang sesat mengatakan bahwasanya surga dan neraka belumlah diciptakan. Keduanya hanya akan diciptakan pada hari kiamat nanti. Wal mu'allifu ahyanan yaqulu an ahli hadhihi al-bid'i wal fitani allati aslafaha annahumul jahmiyatu wa ibn taymiyata kadhalika. Dan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah terkadang mengatakan tentang penganut kebid'ahan-kebid'ahan dan fitnah-fitnah ini yang telah beliau sebutkan, bahwa mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Dan Ibnu Taimiyah demikian pula. An-nasu lamma yadhkuruna fitnatal ma'muli wa man ma'ahu bidda ahli sunnati yaquluna al-mu'tazilatu fa'alu kada wal-ma'mulu kana mu'taziliyan. Sedangkan manusia tatkala mereka menyebutkan fitnah khalifah al-ma'mun dan yang bersamanya melawan ahli sunnah, mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah melakukan demikian. Dan Al-Ma'mun dahulu memang merupakan seseorang yang bermadhab Mu'tazilah. Lakin Ibnu Taimiyah wa indakum Syekhul Barbahari rahimahullah yarawna anna haulai humul jahmiyatu wal mu'tazilatu yadkhuluna fihim. Namun Ibnu Taimiyah dan di sisi kalian Syekh Al-Barbahari rahimahullah berpandangan bahwa mereka ini Al-Ma'mun dan yang bersamanya adalah orang-orang Jahmiyah. Dan orang-orang Mu'tazilah masuk ke dalam golongan mereka. Ya'ni ba'dun nasi fi kutubit tarikh yaquluna al-Mu'tazilatu kadha wa kana al-Ma'mulu minhum. Yaitu sebagian manusia, sebagian ulama di dalam kitab-kitab sejarah mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah dan seterusnya. Dan Al-Ma'mun termasuk di antara orang-orang Mu'tazilah tersebut. Wa kanu yamtahinuna an-nasa bil qawli bi khalqil qur'ani. Dan dahulu mereka menguji manusia dengan ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Lakin hadzal imamul barbahariyu wa syekhul islam ibnu taimiyah yaqulani inna haulai humul jahmiyatu wal mu'tazilatu jahmiyatun wal asy'ariyatu 'indahum tajahumun 'aridun. Namun al-imam al-Barbahari dan syekhul islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka ini al-Ma'mun dan yang bersamanya adalah orang-orang Jahmiyah. dan orang-orang Mu'tazilah juga Jahmiyah. Orang-orang Asy'ariyah pun pada mereka terdapat banyak mazhab Jahmiyah. Wallahu a'lamu bis-shawab.